lagu ini ku buat syair indah, aku nyanyikan selalu dengan penuh perasaan, karena lagu ini yang menjadi kenangan yang tak dapat ku lupakan walaupun sekejap jua. Di dalam lagu ini ku buat syair indah. Hingga lagu ini ku buat pusaka selama kau kini tiada di sisiku. Di dalam lagu ini ku buat syair dengan penuh perasaan. Di dalam lagu ini ku buat syair hingga lagu ini ku buat pusaka selama kau kini tiada di sisiku. Di dalam lagu ini ku buat syair indah, aku nyanyikan selalu dengan penuh perasaan. Di dalam lagu ini ku buat syair indah.